selinganmu. Kau simpan dia selama ini. Sakit, sungguh sakit hatiku. Aku Semoga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah. Namun sedetikku tak pernah kau berpaling darimu. Beruntungnya I'm Yeah. Tuhan.